fayamtani'u marartu bi Zaidin wa Abaka wa wujudu at-talibi lidzalikal mahal fayamtani'u inna hadza wa abuhu qa'imani khilafan lil Ahfash li anna at-taliba li rafi abuhu wal ibtida'u allazi huwa ibaratun ani tajarrudi wa tajarrudu qad jala bi dukhuli in wa li hadza kana sahihu fi nahwi inna Zaidan qa'imun wa abuhu rufi'a abuhu bil ibtida'i hudhifa khabaruhu aw bil 'athfi 'ala ad-dhamiril mustatiri fi khabari inna la bil 'athfi 'ala mahalli ismi inna wala 'ala mahalliha ma'asmiha khilafan liman ja'amahu wal asah jawazu hadza a'ni 'athful marfu'i 'ala al mansubi ba'da istikmalil khabari fi anna al maftuha walakin ajazahu al farra fi laita wal 'alla wa ka'anna ba'da istikmalil khabari qablahu qala ibn anqa wal haqqu jawazuhu ba'da istikmalihi fi kulliha wa qad yamtani'ul 'athfu 'ala al lafdil wal 'ala al lafdi wal mahalli kama zaidun qa'iman lakin aw bal qa'idun bi rafi qa'idun 'ala idmari mubtada wa yamtani'u 'athfuhu 'ala lafdi qa'iman li anna ma la ta'malu fil musbat wa 'ala mahalli di anna fihi i'tibarul ibtida ma'a zawalihi bidukhulin nasih. Asalitu al-atfu ala tawahumi wa yusammal atfu ala al-makna wa syartuhu sihatu dukhuli dhalikal amil al-mutawahim ala al-muta'atifaini wa syartu husnihi kasratu dukhulihi ay dhalikal amil al-mutawahim hunaka. Nahu laysa zaidun qa'iman wala qa'idin bijarri qa'idin bil-atfi ala qa'imin litawahumi annahu qala laysa zaidun biqa'imin biziyadatil ba' dikasrati ziyadatiha fi khobari laysa wa nahu qawlihi ta'ala laula akhortani ila ajalin qoribin fa'asoddaku aku minas solehin akun atfun ala asoddaku wa huwa wa inkana mansuban lakin makna laula akhortani fa'asoddaku wa makna in akhortani asoddaku bihadfil fa' wal jazmu wahidun fatakulu fi i'robihi alwawu harfu atfin akun ma'tuf pun ala fa asaddaqo li annahu fi makna in akhortani asaddaqo wa akun in akhortani asaddaqo asaddaq wa akun nahu sadaqallahu wa rasuluh hadha mithalu atfil ismi ala al ismi fi halati rafi wa i'rabuhu sadaqo fi'lu madin wa lafdul jalala Allah fa'ilun wa rasuluhu alwawu harfu atfin rasuluh ma'tufun ala ma qablahu wal ma'tufu yattabi'ul ma'tufu alih fi i'rabihi tabi'ahu fi rafih walha'u fi mahalli jarin bil idhofah wa may yuti'illaha wa rasulahu hadha mithalun utifal ismu 'alal ismi halatan nasbi wa irabu atful ismi 'alal ismi halatan nasbi wa irabuhu man ismu syartin wa ismu syartin jazimin ismu syartin jazimun yuti fi'lun fi'lu syarti wa 'alamatu jazmihi sukunu akhirih wa khurika bil kasri lil iltiqa'i sakinaini wa rasuluhu alwawu harfu 'athfin wa rasuluhu ma'tufun 'ala lafdil jalalah wal ha fi mahalli jarin bil idhofah wa jawabu syarti jumlatu faqad faza fawzan 'azima aminu billahi wa rasulih hadha mithalu 'athful ismi 'ala al ismi fi halatil khafdi wa irabuhu aminu fi'lu amrin mabniyin mabniyun 'ala hasin nuni wa wawul jama'ati fa'ilun billah jarun majrurun al wawu harfu 'athfin rasulu rasulun ma'tufun 'ala ma qablahu tabi'un lahu fi jarrihi wal ha'u fi mahalli jarrin bil idhofah wa mithalu 'athful fi'li 'ala al fi'li fi tanbihun perhatian al 'athfu 'an aqsamin ataf ada beberapa macam al awwalu al 'athfu 'ala lafzi wa huwa al asl wa syartuhu imkanu tawajjuhi al 'amili yang pertama ataf kepada lafaz, pengatofan kepada lafaz. Wa huwal asal, ini yang asal. Wa syartuhu, syarat pengatofan kepada lafaz adalah imkanu tawajjuhi al-amili, mungkin untuk amil diarahkan kepada ma'tufnya. Fala yajuzu, sehingga tidak boleh pada contoh maja'ani minim ru'atin wala zaidun kecuali rafa' zaid illa raf'u zaid. Ya, pada contoh ma ja'ani minim ru'atin wala zaidun